Insyaallah rekamannya tak banyak, kalau ada apa-apa boleh dipotong. Ya, kalau ada soalan, kalau ada soalan. Dipatok, ada yang mengamuk? Teruskan sahabat dia. Kalau kita membaca apa yang ditulis oleh syekh yang kita, di antara Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan, mengatakan kasidah buldan dan sebagainya, ini nyanyiannya, muziknya orang-orang sufi. Dikatakan kasidah burda, entah apa-apa lagi, itu muziknya orang-orang sufi. Apakah tentang muzik ini, apa hukumnya? Saya sudah menulis satu kitab kerja tentang muzik. Dan mungkin ada mengatakan bahawa muzik ini diharapkan oleh sebulan-sebulan. Lebih baik kita tinggalkan yang syubhatnya. Sebab ulama-ulama, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud mengharamkannya. Tetapi diolah-diolah, sekarang jadilah dia benda itu halal. Mereka kebanyakannya berpegang kepada Ibn Hazm. Ibn Hazm memang menghalalkan muzik kerana dia duduk di Eropah. Eropah penuh dengan muzik. Jadi kita tak salahkan Ibn Hazm yang dikatakan ulama Az-Zahiri ini. Dia ulama yang kami terima. Tetapi apa yang ada, hujah-hujah yang dibawa oleh Ibn Hazm, kita katakan bukan hujah yang qati'ah. Tetapi Quran dan hadis adalah hujah yang qati'ah. Wallahualam. Jadi tak perlulah kita sibuk-sibuk dengan muzik ni. Allahuakbar. Dapat gampang tu, ada soalan, sahabat? Ada masalah? Okey, ada soalan yang lain? Rekat sahabat. Kami memang ada generasi internet. Iya. Iya. Memang anda katakan bahawa di antara perkembangan dakwah kita cepat meluas adalah internet. Saya dapati kelas-kelas yang antaranya yang bertambah ni, dia tak kenal mana, tapi melalui internet. Melalui YouTube misalnya. Terutama di Singapura. Mereka rajin melayari internet. Maka saya tanya, hantar kenal mana macam mana? Saya tengok YouTube. Saya tengok ustaz punya laman web. Saya dapat search ustaz punya kuliah, buku. Download kita punya e-book dan sebagainya. Memang hantar katakan betul. Maka anda minta tolong kepada antum yang pakar internet ni, apa salahnya buku ni masukkan? Perbanyakkan. Bermakna kalau pergi mana, tentang gerak-gerak jari, nampak buku kita. Begitu juga kalau yang mampu nak sebarkan dekat YouTube. Anda katakan ya, saya tak pernah masukkan saya punya ceramah dalam YouTube. Orang tuduh saya, tak boleh masuk masjid, ceramah mana-mana masukkan YouTube. Tidak, saya tak pernah masukkan. Yang masukkan adalah ikhwan-ikhwan kita dan ikhwan-ikhwan kita. Saya berterima kasih kepada mereka yang berusaha untuk menyebarkan dakwah. Dan kami usahakan juga Ustaz Husin supaya juga kita tebarkan di internet melalui YouTube. Dia orang kenal Ustaz Husin tetapi tak dapat kesempatan untuk dengar ceramahnya. Di mana kita nak masukkan? Di mana untuk mendengar ceramah Ustaz-Ustaz sunnah kita? Masukkan internet. Tak apa, walaupun dia orang mengatakan syekh internet, tak apa. Lebih baik daripada kita tak punya saluran dakwah. Kalau yang ada kita gunakan lebih baik. Jadi gunakan sebaik mungkin, insyaAllah. Kalau anda boleh sebarkan apa saja di dalam internet, apa yang sudah diusahakan oleh ustaz kita, teruskan. Bagaimana perkembangan dakwah salafiyah berkembang dengan begitu baik, sama ada di Amerika, sama ada di Australia, sama ada di Indonesia, sama ada di Singapura dan di Malaysia, insyaAllah internet. Maka saya sudah berbincang dan bertanya kepada masyarakat, boleh mengembangkan dakwah Islamiah di internet. Kadang-kadang ada orang yang jahat, biasalah kan. Di samping kita punya ceramah adalah gambar-gambar tak bagus. Itu biasa. Jangan search yang itu saja. Ya, kita diberi oleh Allah SWT, wa hadainahu najdain. Aku beri kamu dua jalan. Satu jalan baik, jalan tidak baik. Jalan yang tidak baik itu yang tak senonoh tinggalkan. Allahu a'lam. Ya sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syiah adalah cabang daripada cabang-cabang yang mewujudkan sufi di permukaan bumi ini. Orang pertama mewujudkan sufi di permukaan bumi ini adalah Abdullah bin Sabit. Ceritanya panjang. Jadi sufi diwujudkan oleh Syiah. Itu contoh. Kalau sekarang musim maulid, maulid ini lebih banyak dihidupkan asalnya oleh orang-orang sufi. Maulid, perkataan maulid kita kaitkan dengan berjanji, betul kan? Okey. Ahmad Barzanj seorang sufi. Ahmad Barzanj Dia seorang Syiah. Dan kita nak tanya, siapakah yang mewujudkan maulid yang pertama? Pemerintahan Fatimiyah. Siapakah pemerintahan Fatimiyah dan bila muncul? Dia muncul lebih kurang di akhir, cara besar-besar di abad yang ketujuh ataupun di akhir ayat abad yang kelima. Tetapi yang jelas adalah yang cara besar-besaran dia adalah ke abad yang ketujuh. Jadi pemerintahan Fatimiyah pertama sekali mewujudkan maulid. Pada masa itu ada 6 maulid. Maulid Rasulullah, Maulid Ali, Maulid Fatimah, Hasan, Husin dan Maulid pemerintah. Tetapi akhirnya cuma satu maulid dipanjangkan, diteruskan, yakni maulid Nabi. Anda tahu tak, kita baca dalam sejarah, maulid ini dihidupkan oleh Syiah demi untuk apa, mempropagandakan Syiah. Dan Fatimiyah adalah pemerintahan Syiah. Dia adakan maulid untuk mempropagandakan, meluaskan ajaran Syiah. Makanya di Singapura, di Malaysia, kalau kita katakan kita anti Syiah, kita hidupkan maulid sama seperti hidupkan apa yang sudah dihidupkan oleh Syiah. Anak tanya, apa ada pada maulid? Apa ada pada maulid? Kalau uang peruntukkan untuk adakan maulid peringkat negeri, peringkat kebangsaan, antarabangsa dan sebagainya, berapa banyak? Kalau setiap tahun semua kenduri-kenduri yang kita buat ni, ya, kita asyik kenduri, orang mati pun kenduri, orang hidup pun kenduri. Apa orang hidup kenduri? Anak baru dilahirkan 40 hari kenduri, orang mati sampai 40 hari pun kenduri, ya, Isra Mikraj kenduri, tak apa pun kenduri, kahwin kenduri besar-besaran. Kalau kahwin tak apalah, ada hujannya. Kalau duit-duit ini dikumpul, kita ada bijik paling mewah, paling indah, paling canggih mungkin. Tetapi duit ni untuk apa? Untuk makan aja. Dan banyak ustaz-ustaz kita sakit sekarang. Kenapa sakit? Banyak sangat makan. Itu pun kat Singapura, dikatakan ustaz ni kena insulin. Ustaz ni sudah dibuang pergi Indonesia pakai buah pinggang baru. Ustaz ni menunggu masa, masih sekarang ICU. Kenapa? Paling-paling kalau kenduri di Singapura paling popular Briyani Gam. Bagaimana kolesterol dalam Briyani Gam? Lihat, kebanyakan ustaz-ustaz itu dah, lihat, dah uzur semua. Umurnya lebih muda daripada saya. Ada yang baru mati ni lebih muda daripada saya. Kenapa? Stroke kemudian jalan dia. Mudah-mudahan Allah merahmati dia. Makan aja. Betul kan? Makanya saya nasihatkan Ustaz Husin, kenduri-kenduri yang banyak makan ni kalau boleh elakkan. Banyak penyakit nanti. Tak makan nanti salah. Makan pun kita salah. Tak makan katanya sombong. Kita Allah Allah. Alah kuliah itu bukan dulu. Okey, sahabat. Sufi diwujudkan oleh Abdul Rabi Sabah. Nanti ceritanya panjang. Tapi ada fakta yang saya boleh kedepankan, boleh kita kerja dan sebagainya. Kita teruskan. Ambil satu soalan, kita berhenti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ada bukti terapi yang dikenalkan dengan tapi lebih tahlil dari Malaysia. Bukan pandangan Ustaz, mereka ingin di dalam mata. Semua orang boleh mengaku salafi. Semua orang boleh mengaku salafi. Besok kalau salafi dah ke depan lagi, mengaku salafi. Tapi apa manhajnya? Apa manhajnya? Kalau manhajnya, salafi bukan hizbi. Salafi bukan kelompok. Salafi adalah manhaj yang ikut manhajnya Rasulullah SAW. Sebab kata Rasulullah SAW, ni'mat salafi ana laki. Sebab baik salaf, aku dah bagi kamu. Salaf sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 100, Allah reda. Kenapa? Itibaknya kepada tiga generasi. Sahabat, tabi'in dan tabi'in. Hizbut Tahrir memang wujud dalam zaman sahabat. Tetapi yang menentang sahabat, apa dia? Khawarij, betul kan? Okey. Hizbut Tahrir, pahamannya dah wujud zaman sahabat, dia makan Mu'tazilah. Betul kan? Atau zaman tabi'in dan tabi'in. Siapa pengasasnya di antaranya? Abu Hasan Asy'ari. Tapi Abu Hasan Asy'ari taubat daripada Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah wujud. Jadi walaupun mereka wujud zaman salaf, tapi mereka tidak ikut manhaj salaf, menentang salaf. Mu'tazilah menentang Ali. Syiah walaupun menyokong Ali tetapi menentang Aisyah. Aisyah dikabirkan pelacur, katanya Aisyah. Jadi manhajnya tidak betul. Jadi tuan-tuan, siapapun boleh mengatakan, saya pernah tengok Syiah pun sekarang mengaku salafi. Mereka ada hak mengatakan salafi sebab mereka wujud zaman salafi. Betul kan? Bila wujudnya zaman Rasulullah. Maaf, zaman Ali. Tapi Khawarij wujudnya zaman apa? Zaman Rasulullah SAW. Zulkhuwaisirah itu. Ketuanya. Jadi kita katakan manhaj anta manhaj apa? Boleh mengatakan salafi tetapi lihat manhajnya. Tanya, anta manhaj apa? Jadi manhaj satu masa, kalau belum dipahami, kita boleh jelaskan di sini. Saya rasa sampai di situ dulu kerana waktu dah lewat. Dan saya berterima kasih kepada Ustaz, terutamanya Ustaz Husin. Berterima kasih kepada muslimin-muslimah yang sudi menunggu sampai waktu ini. Dan saya akhiri aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.